ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات رحمني ورحمكم الله Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala curahan rahmat dan ni'mat yang senantiasa Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Sungguh rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Manusia tidak akan mampu untuk menghitung jumlahnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan kepada kita. Walaupun terkadang nikmat itu kita gunakan untuk hal yang tidak Dia ridhoi. Nikmat yang Ia berikan kepada kita, kita balas dengan perbuatan maksiat kita kepadanya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tetap mencurahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Karena Ia sangat menyayangi kita hamba-hambanya. Dan kasih sayang Allah kepada manusia, kepada para hamba, melebihi kasih sayang siapapun dari makhluk kepada makhluk. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kita umat manusia, dan beliau adalah suri tauladan kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan adalah mengikuti perintah dan larangan beliau dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau perintahkan dan beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat, kembali pada pagi yang berbahagia ini kita bersama duduk di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan kepada kita seluruh keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah duduk di masjid dan duduk di majlis ilmu. Di antaranya hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta SAW, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi kita SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca ayat Allah dan saling mentadabburi sesama mereka, saling mempelajarinya dan memahaminya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Tauhid kita, karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab, masih di dalam bab barang siapa yang mengambil-ngambil berkah dengan pohon atau batu dan yang lainnya. Dan kita sudah dua majlis sebelum ini membicarakan hal tersebut. Kita mengatakan bahwa berkah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah hanya berikan kepada makhluk-makhluk yang Allah inginkan dan waktu-waktu yang Allah inginkan, dan Allah berikan kepada tempat-tempat yang Allah inginkan. Dan semuanya telah diterangkan kepada kita di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya boleh mengambil berkah dari tempat-tempat dan waktu-waktu yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan cara yang telah diajarkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi hanya boleh mengambil berkah dari apa yang telah dinyatakan bahwa dia memiliki berkah, dan hanya boleh dengan cara yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita melalui Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan tidak ada keterangannya di dalam hadis, maka itu adalah perbuatan yang bisa menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Bisa menyerumuskan dia ke dalam kesyirikan, dan mungkin kesyirikan itu adalah kesyirikan kecil, manakala dia tetap berkeyakinan datang dari Allah melalui benda tersebut, melalui tempat tersebut, karena dia telah menjadikan sesuatu penyebab datangnya berkah yang tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh ke dalam syirik kecil. Namun bisa juga terjerumus ke dalam syirik besar, manakala diyakini bahwa sesuatu itu yang memang memiliki berkah, sesuatu itu yang memang memberikan berkah, sehingga telah ada sesuatu selain Allah yang memiliki sebuah kekuatan, sehingga telah ada sesuatu selain Allah yang telah mampu memberikan kepada kita sesuatu, padahal yang memberi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidah seorang mukmin yang bertauhid, satu-satunya yang memberikan kepada kita hanyalah Allah. Satu-satunya yang bisa memberikan sesuatu yang dia inginkan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga kita hanya memintanya kepada Allah. Manakala diyakini ada sesuatu yang mampu memberi selain Allah, maka terjadi penyekutuan antara Allah dan sesuatu tersebut. Dan ini telah kita uraikan di dua majlis sebelum ini, dan pada majlis yang berbahagia ini, pada kesempatan yang Allah mudahkan pertemuan pada subuh yang berbahagia ini, kita kembali kepada dalil yang kedua daripada yang ada di dalam kitab, yaitu hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan kita telah mengambil bahagian tauhid pada kesempatan yang berbahagia di pertemuan yang lalu, namun belum kita bahas secara menyeluruh hadis yang mulia ini. An Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu wa ardhahu qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Dan Hunain adalah sebuah tempat di mana terjadi peperangan yang sangat masyhur, yaitu perang Hunain. Dikenal dengan nama perang tersebut dengan tempatnya. Dan perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Terjadi setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Dan kita tahu pada saat penaklukan kota Makkah, orang benar-benar terkesima dengan sifat pemaafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaafkan di saat beliau mampu untuk melakukan aksi balas. Dan itu sifat pemaaf yang benar-benar pemaaf akan terlihat. Berbeda kalau kita memaafkan di dalam kondisi kita lemah. Bisa difahami apa yang Anda maksud? Kita maafkan, namun kondisi kita yang tertindas. Dan kita memaafkan orang yang menindas kita. Sementara orang yang menindas kita penguasa, orang kuat, orang yang kita tidak mampu melawannya. Dan kita maafkan. Itu juga bagus. Akan tetapi yang lebih hebat daripada itu adalah memaafkan di saat kita mampu untuk menuntut balas. Nabi SAW dicela, dicaci, dimaki, diperangi 21 tahun lamanya oleh orang-orang Quraisy. Mulai daripada Nabi berdakwah sampai penaklukan kota Mekah. Dan penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, 8 tahun setelah hijrah, ditambah 13 tahun selama di kota Mekah. Tidak sedikit aniaya, cacian, makian, bahkan usaha untuk membunuh Nabi SAW dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW mengalahkan mereka semua. Mekah takluk dengan tanpa perlawanan, dan hukum perang baik di zaman itu ataupun telah diakui di dalam agama Islam, siapa yang kalah perang otomatis menjadi budak. Hanya itu satu bab di dalam agama kita, bolehnya seseorang menjadi budak, yaitu orang kafir kalah dalam peperangan bersama umat Islam. Sementara pintu perbudakan banyak, pintu untuk diperintahkan untuk keluar dari perbudakan banyak dalam agama kita. Pintu yang di dalamnya dianjurkan untuk memerdekakan budak banyak. Namun pintu masuknya cuma satu, yaitu orang kafir yang kalah perang. Kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam kasus perbudakan ini. Intinya adalah hidup penduduk Mekah seketika berubah. Hari ini raja, besok menjadi budak. Dan itu bukan hal yang ringan. Budak adalah manusia, milik manusia. Dan orang Quraisy yang kalah perang, mereka, istrinya, anak-anaknya menjadi akan menjadi budak di saat mereka dikalahkan perang. Hartanya akan menjadi milik yang memenangkan peperangan. Menjadi harta ghanimah, harta hasil perang. Namun Nabi kita tercinta SAW memperlihatkan sifat pemaaf yang luar biasa. Disuruh mereka untuk berkumpul di Masjidil Haram. Dan mereka bertanya kepada penduduk Mekah, apa yang kalian kira saya akan lakukan sekarang kepada kalian? Setelah 21 tahun, perlakuan mereka yang sangat keji kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi bertanya kepada mereka, ma dhanantum anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian kira akan saya lakukan kepada kalian hari ini? Baru keluar kata-kata mereka, akhun kirim, ibnu akhin kirim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Mana selama ini kata-kata itu dari orang Quraisy? Kesombongan, kekuasaan, ingin membela nenek moyang dan keturunan, adat istiadat, telah membutakan mata mereka dari kebenaran yang mereka katakan pada hari itu. Dan apa yang mereka katakan pada hari itu kan lipat jujur, yang selama ini tertutupi oleh kesombongan mereka, keinginan untuk membela kebiasaan nenek moyang di kota Mekah, adat istiadat. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian kemanapun kalian mau pergi. Idhabu, pergilah. Fa antumut tulaqa. Kalian semuanya orang yang merdeka. Dimerdekakan semuanya. Tak ada satupun yang menjadi budak. Tertegun mereka-mereka yang merasa hari itu akan menjadi budak dengan pemaafnya Nabi yang luar biasa, dan berbondong-bondonglah mereka memeluk agama Islam. Jadi bukan serta-merta karena kalah perang lalu masuk Islam, akan tetapi melihat agama pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, tak seorang pun yang ditawan, tak seorang pun yang menjadi budak, semuanya dimerdekakan. Masuk Islamlah orang-orang yang selama ini sangat benci kepada Nabi kita tercinta SAW karena melihat hal yang luar biasa itu. Dan kemudian sebahagian mereka, lebih kurang 2000, ikut bersama Nabi ke perang Hunain, ke arah Taif. Dan dalam peperangan tersebut, kaum muslimin benar-benar memiliki personil perang yang sangat banyak, 12.000. Sehingga timbul kesombongan. Dan sebahagian mereka berkata, "Lan naghlibal yawma an qillah." Ada di dalam Al-Quranul Karim. Perang Hunain kita tidak akan kalah. Kenapa? Karena kita jumlahnya sudah tidak sedikit lagi. Selama ini Nabi SAW berperang, selalu menang. Padahal pasukan perangnya sedikit. Sekarang kita tidak sedikit lagi, itu sudah banyak. Falan naghliba. Kita tidak akan kalah dalam peperangan Hunain ini. Kesombongan sebahagian kecil yang dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang kemudian Allah mentakdirkan hal yang berbeda, yaitu kalah di awal peperangan. Pasukan Hunain, pasukan orang-orang kufar, yaitu Bani Thaqif dan Bani Hawazin, benar-benar mampu membuat kalang kabut pasukan kaum muslimin. Mereka diserang di tempat yang sempit dari atas dengan aneka ragam bebatuan yang dilemparkan ke bawah, hujanan panah, sehingga benar-benar umat Islam kocar-kacir dan kemudian berlarian ke belakang. Allah ingin menunjukkan bahwa bukan karena banyaknya kalian-kalian menang, dan bukan karena kekuatan kalian-kalian menang, namun murni anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat pasukan berlarian ke belakang, Nabi SAW yang mulia maju ke depan. Ini salah satu mauqif yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki keberanian yang luar biasa, di mana pasukan dan yang mundur itu bukan pasukan sembarangan, pasukan pilihan yang sudah terlatih, pasukan-pasukan hebat, para sahabat yang memang ingin mencari syahadah. Pasukan itu yang dipukul mundur oleh orang-orang Bani Thaqif, pasukan yang hadir di perang Badar, di perang Uhud, yang kondisi perang Hunain adalah setelah berkali-kali peperangan yang mereka lakukan. Semua rata-rata lari ke belakang. Namun di saat itu Nabi SAW maju, justru maju ke depan. Dan mengatakan, ana nabiyun la kadib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi bukan dusta. Saya ana Abdul Muttalib. Dan ini seperti yang kita katakan, salah satu bentuk daripada sejarah yang membuktikan keberanian Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh para sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'an nas. Adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi orang yang paling pemberani. Namun setelah Allah tabaraka wa taala memberikan pelajaran, disebabkan kesombongan sebahagian kecil pasukan, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala kembalikan kemenangan dengan mengembalikan pasukan-pasukan kaum muslimin melihat Nabi SAW maju ke depan dan memanggil mereka. Datanglah Ansar, datanglah Muhajirin, datanglah pasukan-pasukan yang melihat Nabi maju ke depan, kemudian mereka kembali menyusun kekuatan perang dan berhadapan dengan Bani Thaqif sampai memenangkan peperangan. Inilah di Hunain. Terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Dan mereka mendapatkan harta hasil perang yang luar biasa banyak. Karena melihat pasukan perang kaum muslimin yang begitu banyak dan pengalaman perang mereka yang begitu hebat, Bani Thaqif dan Bani Hawazin, mereka sebelum perang rapat, bagaimana cara berhadapan dengan pasukan yang selama ini selalu memenangkan pertempuran dan jumlah mereka sekarang tidak sedikit. Maka pada dalam rapat tersebut, tetua mereka memberikan usulan, bawa semua harta kalian, bawa semua anak dan istri kalian ke perang, ke medan perang, letakkan di belakang. Supaya apa? Supaya kalian semangat membela mereka. Kalau kalian kalah, mereka akan menjadi budak. Mereka akan menjadi tawanan perang, menjadi budak. Dan harta kalian akan diambil oleh mereka. Bawa semuanya. Terlihat oleh kalian semangat kalian berperang. Sehingga memang betul-betul Bani Hawazin dan Bani Thaqif membawa semua harta mereka. Di sana, kaum muslimin setelah memenangkan pertempuran, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, setelah Allah mengalahkan untuk memberikan pelajaran, mendapatkan harta ghanimah yang sangat besar. Terlihat kembali hal yang luar biasa dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memperlihatkan kedermawanannya yang luar biasa kepada mantan musuhnya. Mantan musuhnya yang kemarin saja masuk Islam, yang selama ini mencela, mencaci, memaki, memerangi, justru mereka yang diberikan harta yang sangat banyak. Harta apa? Harta hasil perang, bukan rampasan perang. Mari kita tukar kalimat rampasan perang kepada hasil perang. Karena umat Islam berperang bukan untuk merampas. Terbiasa umat Islam mengatakan ghanimah adalah harta rampasan perang. Namun kalimat ini agak aneh. Harta rampasan perang, rampas, tukar. Harta hasil, hasil perang. Mudah-mudahan kalimat ini lebih baik ya, daripada kalimat sebelumnya. Walau kalimat sebelumnya lebih terkenal, lebih familiar di lisan umat Islam. Ala kulli hal, orang-orang yang selama ini memusuhi diberikan harta hasil perang yang sangat banyak. Seratus ekor unta. Karena manusia hatinya akan tergugah kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dan rata-rata hati manusia tergugah kalau dia diberikan harta. Dan itu yang diinginkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta bukan harta yang sedikit. Seandainya harga unta sekarang sekitar 18 juta atau 20 juta satu ekor, tinggal dikalikan 100. 100 kali 20 berapa? 20 juta kali 100. 2 miliar. 2 miliar. 100 ekor unta 2 miliar. Satu orang diberikan untuk melembutkan hati mereka kepada agama Islam. Kedermawanan yang luar biasa dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi hal yang luar biasa lagi. Orang-orang yang datang perang bersama Nabi dari kota Madinah tak dapat harta itu sedikit pun. Yang biasanya harta hasil perang itu diberikan kepada personil perang. Namun di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Justru semua harta itu dibagikan di kota Mekah habis kepada orang-orang yang baru masuk agama Islam. Sehingga pasukan yang datang dari Madinah tidak mendapatkan apapun. Dan mayoritas mereka adalah Ansar. Sehingga melihat hal yang aneh ini, ada sedikit gonjang-ganjing di tengah Ansar. Manusia, mereka para sahabat, generasi terbaik umat Islam, akan tapi mereka juga manusia. Dan gonjang-ganjing itu lebih kurang berbunyi, oh seperti ini kalau Nabi sudah kembali bertemu dengan kaumnya. Kalau Nabi saja masih ada gonjang-ganjing, apalagi ustadz di zaman kita sekarang ya. Lebih parah lagi gonjang-ganjing dari muridnya ya. Kenapa tersenyum? Walaupun pakai masker nampak senyumnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna biografinya, apalagi kita yang biografi kita semoga Allah tutupi. Memiliki kekeliruan, kesalahan, kekurangan di sana sini. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekeliruan apapun. Namun di kala itu terjadi hal yang seperti itu. Nabi sudah bertemu kembali dengan kaumnya. Karena Nabi SAW dari kota Mekah. Dan rata-rata penduduk Mekah ada hubungan kekerabatan dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sehingga harta dicurahkan semuanya untuk mereka. Pemandangan yang tak lazim, tak biasanya seperti itu. Ketika itu Nabi SAW memanggil pemuka Ansar dan bertanya kepada dia. Kalau tidak salah yang dipanggil adalah Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin Ansar, orang yang dihormati, dimuliakan dari Ansar, dan bertanya kepadanya tentang gonjang-ganjing yang terdengar ke telinga Nabi SAW, dan disampaikan apa adanya oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu wa ardah. Begini, begini, begini. Akhirnya Nabi SAW perintahkan Sa'ad bin Ubadah kumpulkan Ansar di satu tempat dan jangan masuk kecuali Ansar saja. Maka dikumpulkan Ansar. Didatangi oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Nabi SAW kepada ini pasca Hunain. Nabi SAW bertanya kepada kaum Ansar, wahai Ansar, sampai kepadaku ucapan dari kalian seperti ini dan seperti ini. Tidakkah sebelumnya kalian adalah orang yang sesat dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kalian hidayah melalui aku? Tidakkah kalian sebelumnya adalah orang yang begini, lalu Allah memberikan kepada kalian melaluiku seperti ini? Al-Ansar terdiam. Dan Nabi SAW bertanya, ala tujibuni ya ma'asyarul Ansar? Kenapa tak seorang pun di antara kalian menjawab pertanyaanku, wahai Ansar? Ansar menjawab, bagaimana kami akan menjawabnya Rasulullah? Katakan kepada aku, bukankah kamu sebelum ini, wahai Nabi, adalah orang yang terusir dan kami yang menerimamu di kampung kami? Bukankah selama ini engkau yang orang yang diperangi dan kami yang membelamu? Jawab seperti itu. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Duha. Wahai Ansar, kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena hijrah, aku ingin menjadi penduduk Ansar. Aku ingin menjadi penduduk Madinah. Karena ibu Nabi dari Madinah. Walau ayahnya dari Mekah. Ketahuilah wahai Ansar, kalian bagiku bagaikan pakaian bagian luar, bagian dalam dari tubuhku. Dan manusia adalah bagaikan pakaian luar bagiku. An-nasu dithar wal ansaru syiar. Manusia bagiku yang banyak ini bagaikan pakaianku bagian luar, dan Ansar bagaikan pakaianku yang bagian dalam. Menunjukkan apa? Sangat dekat di hati Nabi orang Ansar, yang sangat dekat dengan Nabi dan bersentuhan dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir Nabi mengatakan, ya ma'syarul Ansar, wahai sekalian Ansar, tidakkah kalian ridho, wahai ma'syarul Ansar, manusia pulang ke rumahnya membawa unta, membawa kambing, dan kalian pulang ke negeri kalian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian ridho, wahai Ansar, kalian akan pulang ke kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara manusia pulang ke rumahnya membawa unta, membawa kambing, membawa harta? Kalian pulang ke negeri kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ansar semuanya mengatakan, radina ya Rasulullah, radina. Kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Nabi memberikan kepada Ansar penglihatan yang berbeda dengan penglihatan mereka sebelum mereka bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasul dunia akan dikorbankan. Sekarang dunia diberikan kepada orang dan mereka pulang bersama Rasul. sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan apalagi yang lebih daripada itu? Pulang ke negeri mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara manusia pulang dengan harta, dengan dunia. Kemudian Nabi mendoakan Ansar, Allahumma rahmil Ansar. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada kaum Ansar, wa abna'al Ansar, kepada anak-anak Ansar, wa abna'a abna'il Ansar, kepada keturunan-keturunan Ansar. Ini dia perang Hunain. Ya. Di dalamnya terdapat hal-hal yang luar biasa. Berkata Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bil kufur. Dan ketika itu kami baru saja lepas dari kekufuran. Yaitu baru saja masuk Islam. Menunjukkan bahwa orang yang baru terlepas dari kekufuran, kesyirikan, boleh jadi benih-benih kekufuran itu masih ada di dalam diri mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mereka geluti itu belum semuanya habis. Dan itu yang penyebab perkataan mereka kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Tunjukkan untuk kami pohon dhatu anwat, pohon berkah, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki pohon berkah. Disebabkan mereka baru masuk agama Islam. Karena masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ada di hati mereka. Ditambah dengan ilmu yang belum seberapa karena baru masuk agama Islam. Menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu yang seperti itu datang dari orang-orang yang belum kuat akidahnya di dalam agama Islam, yang baru kemarin masuk agama Islam. Sehingga kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak benar itu masih mewarnai hatinya. Dan orang-orang yang seperti itu yang berkata kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bil kufur, kami baru saja lepas daripada kekufuran. Bil munasabah, di dalam syarah hadis ini para ulama juga membawakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu, yaitu orang Mekah, baru saja lepas daripada kekufuran dan baru saja masuk agama Islam, aku ingin meruntuhkan Ka'bah yang ada sekarang. Dan aku ingin membangunnya seperti bangunan Ka'bah Nabi Ibrahim. Karena Ka'bah Nabi Ibrahim tidak sama dengan Ka'bah yang sekarang. Ka'bah Nabi Ibrahim hanya memiliki dua sisi, dua sudut. Bagi yang sudah ke Mekah atau melihat Mekah, Ka'bah, sekarang empat. Di zaman Nabi Ibrahim hanya dua. Sudut yang ada, Hajar Aswad, dan sudut yang disebut dengan Rukun Yamani. Hanya itu dua. Kemudian dinding Ka'bah berlanjut sampai ke yang disebut sekarang dengan Hijr Ismail. Memutar dia, balik lagi ke sudut Hajar Aswad. Rukun Yamani, Hajar Aswad, bisa difahami? Rukun Yamani, Hajar Aswad, bangunan Ka'bah seperti ini. Itu bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan aku akan jadikan Ka'bah itu memiliki dua pintu, pintu masuk, pintu keluar. Kata Nabi SAW, laula anna qaumiki haditha ahdin bil Islam. Kalaulah bukan karena kaummu, yaitu orang-orang Mekah, orang yang baru masuk Islam, baru saja keluar daripada kekufuran, niscaya aku ingin meruntuhkan Ka'bah ini. Namun tidak jadi dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, takut orang Quraisy kembali benci mereka kepada Nabi SAW datang lagi. Karena mereka benar-benar memuliakan Ka'bah. Kaum yang benar-benar mengagungkan Ka'bah. Sehingga meruntuhkan Ka'bah bagi mereka adalah sebuah perbuatan yang sangat luar biasa tercela. Dahulu kala saja, di saat Nabi SAW berusia 35 tahun ketika pembaharuan Ka'bah, itu Ka'bah sudah dalam keadaan sangat tidak layak, orang tidak berani meruntuhkan Ka'bah. Apalagi sekarang bangunan Ka'bah sedang layak-layaknya. Kenapa diruntuhkan oleh Nabi Muhammad? Takut terjadi fitnah di hati mereka sehingga tidak jadi. Sehingga tidak jadi dikerjakan. Kemudian di zaman Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin di kota Mekah, dihancurkanlah Ka'bah itu. Dibangun seperti bangunan Nabi Ka'bah Nabi Ibrahim, beliau berencana untuk mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau kalah dan kemudian Mekah kembali dikuasai dan pemimpin di kota Mekah itu adalah Hajjaj, dikembalikan seperti bangunan ketika Nabi hidup. Dan bangunan itu yang sekarang kita lihat sampai sekarang. Jadi berpindahan dari baru berpindah dari Islam ke dari kufur ke Islam bisa punya pengaruh di dalam jiwa manusia, di mana iman belum kokoh, akidah belum kuat, bisa membuat mereka kembali kepada kekufuran kalau tidak berhati-hati menanganinya. Nah, kata Abu Waqid Al-Laitsi dalam hadis ini, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dalam perjalanan menuju Hunain, orang mereka bertemu dengan pohon orang-orang musyrikin, di mana orang musyrikin duduk mengitari pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantung-gantungkan pedang mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat, yang disebut namanya dengan dhatu anwat. Ini dia yang kita bahas dua hari yang lalu, dua pertemuan sebelumnya, kebiasaan mengambil-ngambil berkah dari suatu benda. Kebiasaan mengambil-ngambil berkah dari suatu benda. Di sini bendanya adalah pohon. Dan benda itu hanya wasilah. Bisa saja pohon itu berganti kepada hal yang lainnya. Diyakini memiliki berkah, memberikan berkah dan yang lainnya. Namun orang Quraisy pada waktu itu mereka mengambil berkah dari pohon. Digantungkan pedang mereka di pohon itu, diyakini bahwa kalau pedang sudah digantung akan membawa berkah kepada pedang tersebut. Dia tidak lagi menjadi pedang biasa seperti pedang-pedang yang lainnya, namun pedang yang kuat, pedang yang tajam, pedang yang sulit untuk dikalahkan, pedang yang gampang membawa kemenangan. Seperti itu keyakinan Quraisy. Dan ini juga terjadi pada zaman kita. Kebiasaan mengambil-ngambil berkah dari suatu tempat, dari suatu benda, bahwa benda itu mampu mengatakan ini, mendatangkan itu, mampu memberikan kesembuhan kepada penyakit, mampu memberikan rezeki yang berlimpah dan semacamnya dan semacamnya. Dan sudah ana ceritakan di majelis ini beberapa waktu yang lalu, bahwa seseorang yang pernah duduk di majelis taklim bersama kita, kemudian setelah mengerti dan memahami masalah tauhid ini, kemudian menceritakan bahwa dia memiliki kain kafan, yang kain kafan itu sudah dizikir-zikirkan oleh gurunya ketika dulu belajar di kampungnya. Dan kemana-mana kain kafan itu dibawa, dan mereka yakini bahwa kain kafan yang telah dizikirkan itu bukan kain kafan sembarangan lagi, namun kain kafan yang menjaga mereka agar aman dalam perjalanan, kain kafan yang memberikan keamanan di rumah mereka ketika dibawa, diletakkan di rumah. Hal yang seperti itu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan dia mengatakan, ya, dia langsung bercerita kepada ana bahwa kami meyakini ketika kami wafat nanti dibungkus pakai kain kafan itu, dikafani pakai kain kafan itu, hatta malaikat penjaga, malaikat di alam barzah pun enggak akan berani bertanya. Subhanallah. Sampai malaikat, dua malaikat yang akan datang di alam barzah pun itu tidak berani bertanya kalau dibungkus pakai kain kafan yang telah dizikirkan oleh guru tersebut. Mempermainkan agama manusia. Dan manusia tertarik karena dia mendatangkan maslahat untuk diri mereka. Apatah lagi datang dari seorang guru agama. Dua yang banyak merusak agama ini. Orang yang rajin beribadah diyakini sebagai ahli ilmu, padahal dia tidak berilmu, dia hanya rajin beribadah saja. Rajin berzikir, rajin sholat, rajin puasa, rajin, namun tidak memiliki ilmu. Salah satu di antaranya adalah contoh yang tadi. Sehingga membawa kerusakan di agama manusia, di agama orang yang mereka ajarkan. Dan yang paling berbahaya adalah ini, ketika sang guru justru mengajarkan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua yang paling merusak dalam agama Allah adalah orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu mengikuti syahwatnya, namun dia berilmu. Dia belajar agama, namun kemudian dia tidak mengikuti agama itu, justru mengikuti syahwatnya. Sehingga di dalam diskusi dia selalu pandai berdiskusi mengalahkan pembicaraan orang-orang yang dihadapannya, karena dia berilmu. Akan tetapi telah terjerumus dengan mengikuti syahwat. Ini dua yang merusak. Sebagaimana kata Imam Sufyan Al-Thawri, ihdharu fitnatal alim. Ihdharu fitnata al-abidil jahil wal-alimil fajir. Jauhi fitnah seorang yang ahli ibadah namun jahil, dan jauhi fitnah seorang yang berilmu namun fajir. Fajir artinya banyak berbuat dosa. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena dua fitnah inilah yang merupakan fitnah bagi siapapun yang terfitnah dari agama Allah. Siapapun yang kemudian terselewang dari agama Allah, fitnahnya dari dua ini. Abid al-jahil, orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu. Dan yang kedua, al-alim, berilmu namun mengikuti syahwat. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah keduanya adalah fitnah untuk siapapun yang terfitnah di atas agama Allah. Jadi ini kebiasaan orang Quraisy, mengambil berkah, dan alangkah banyaknya orang yang mengajarkan hal yang seperti ini di tengah kita sekarang, yang kemudian memberikan ini, dan disuruh pergi ke sana, karena di sana tempat yang tidak sembarangan. Ya, sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu, rata-rata ada tiga tempat, tiga benda yang sering manusia merasa di sana ada berkah. Dua telah disebutkan, yaitu pohon dan batu. Dan yang ketiga adalah kuburan. Dan tiga berhala besar Quraisy adalah tiga jenis yang tadi. Lata adalah kuburan, Uzza adalah pohon, dan Manah adalah batu. Yang diyakini tidak sembarang pohon, tidak sembarang batu, dan tidak sembarang kuburan, namun sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita lanjutkan. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah. Kami melewati sebuah pohon dzatu anwat milik orang Quraisy. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat, tunjukkan untuk kami dhatu anwat. Mana dhatu anwat kita umat Islam? Mana dhatu anwat kita umat Islam? Kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Ini yang kita katakan tadi, bekas-bekas kemusyrikan yang masih melekat pada tubuh orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka mengira bahwa itu pekerjaan yang juga ada di dalam agama Islam. Kebiasaan mengambil berkah dari sebuah pohon. Dan apa yang mereka minta kepada Nabi adalah meminta kesyirikan. Karena hal yang seperti itu adalah syirik. Ima jatuhnya kepada syirik kecil atau jatuhnya kepada syirik? Syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai meyakini benda itu yang bisa memberikan, dia yang bisa memiliki kekuatan super yang bisa memberi, memberi, memberi, dan memberi, maka telah ada sebuah pengatur selain Allah. Telah ada sesuatu kekuatan yang mampu memberi selain Allah. Itu dia letak kesyirikan. Di situ dia letak kesyirikannya. Itu telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti yang mengatur tidak lagi hanya Allah. Ada sesuatu selain Allah yang mengatur. Berarti yang memberi tidak hanya lagi Allah. Berarti ada sesuatu yang memberi selain Allah. Berarti yang mendatangkan kebaikan tidak lagi Allah. Ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yaitu mendatangkan berkah selain Allah. Di situ sisi bahwa Allah telah disekutukan. Sehingga Nabi SAW berkata, Allahu Akbar, innaha sunan kultum, walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu Akbar, Nabi bertakbir. Ini menunjukkan, boleh bertakbir manakala kita melihat sesuatu yang besar. Baik sesuatu yang besar itu, sesuatu yang besar yang baik, sehingga kita takjub, atau sesuatu yang besar yang dia adalah buruk. Di sini, Nabi sedang berhadapan dengan sesuatu yang besar, namun besar karena apa? Karena buruknya. Dan di sisi lain, Nabi bertakbir melihat takjub kepada sesuatu yang baik. Dan bertakbir untuk sesuatu yang baik, terkenal. Masyhur. Namun bertakbir untuk sesuatu yang buruk, tidak masyhur. Bertakbir untuk sesuatu yang buruk tidak masyhur. Namun hadis ini menunjukkan bahwa boleh bertakbir manakala kita melihat sesuatu yang besar walaupun buruk. Lalu kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahu Akbar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun dalam kehidupan kita, kadang kita melihat sesuatu yang besar yang menakjubkan kita, kita katakan Allahu Akbar. Atau kita lihat sesuatu yang sangat buruk terjadi, yang tidak lazim dan tidak biasa, lalu kita katakan Allahu Akbar. Kedua-duanya boleh. Ya, Nabi mengatakan inna hasunan kultum. Apa yang kalian katakan ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Walladhi nafsi biyadih, dan Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah yang kita ibadati memiliki tangan. Nabi mengatakan seperti itu. Namun kita tidak pernah tahu seperti apa, bagaimana. Karena Nabi tidak pernah menyampaikannya kepada kita, dan Allah tidak pernah memberitahu kita kepada kita di dalam Al-Quran bagaimana tangannya. Namun Allah mengatakan di dalam Al-Quran dan Nabi mengatakan bahwa Allah punya tangan. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menulis kitab Taurat dengan tangannya, dan Allah menanam tanaman di surga Firdaus dengan tangannya. Nas tegas dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Qur'an mungkin kita tahu ayatnya banyak. Ketika berbicara tentang Allah memiliki tangan, termasuk perkataan Nabi Allah tabaraka di dalam Al-Qur'an ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah mengatakan ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Dan akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa menetapkan untuk Allah apa yang Allah katakan tentang dirinya, dan apa yang Allah kata dan apa yang dikatakan Rasul tentang Allah, kita imani semua itu. Namun kita tidak bertanya bagaimana, apakah dia seperti tangan manusia, apakah seperti tangan siapa, tidak boleh bertanya itu. Dan tidak boleh meyakini seperti tangan makhluk, enggak boleh. Haram. Bisa jatuh kepada kekufuran menyamakan Allah dengan makhluk. Namun menetapkan bahwa itu milik Allah. Kalau diartikan kekuatan, berarti kita pun diciptakan dengan tangan Allah. Karena kita diciptakan dengan kekuatan Allah. Berarti tidak ada spesialnya Nabi Adam dibanding makhluk yang lainnya. Berarti iblis juga Allah ciptakan dengan tangannya. Sementara Allah tidak menyebut kecuali Nabi Adam. Berarti tidak ada keutamaan kitab Taurat dibanding yang lainnya. Karena hanya satu-satunya kitab Taurat yang ditulis oleh Allah dengan tangannya. Dan Nabi Adam mendapatkan kitab Taurat telah tertulis. Kertas-kertas, lembaran kertas yang telah tertulis. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan. Nabi langsung hafal. Nabi membacakan, ditulis oleh para sahabat. Sehingga kata para ulama ahlu sunnah, kitab Taurat lebih mulia daripada Al-Quran dari satu sisi. Sisi apa? Sisi yang tadi. Bahwa dia adalah kitab yang Allah tulis langsung dengan tangannya. Jangan bayangkan bagaimana tangan Allah, enggak boleh. Jangan kaifiatkan bagaimana tangan Allah, enggak boleh. Jangan samakan tangan Allah dengan tangan makhluk, enggak boleh. Namun kalau tidak dikatakan itu tangan, berarti taur dan tangan itu maknanya harus dilarikan kepada kekuatan atau kekuasaan, berarti tidak ada beda Taurat dengan yang lainnya. Tidak ada beda Nabi Adam dengan yang lainnya. Nabi Adam diciptakan dengan tangan, berarti kita juga diciptakan dengan tangan. Hewan-hewan juga diciptakan dengan tangan, berarti apa spesial Nabi Adam? Spesial Nabi Adam karena diciptakan dengan tangan. Yang lainnya kun fayakun. Kun fayakun. Sementara Nabi Adam tidak. Demikian juga apa spesialnya tanaman surga Firdaus dibanding tanaman-tanaman yang lainnya di surga Allah Tabaraka wa Taala, semoga semua kita menjadi penghuninya tanpa singgah ke neraka. Dan lihat di sini Nabi SAW mengatakan waladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat banu Israil li Musa, yang kalian katakan ini adalah perbuatan umat-umat sebelum kalian, persis seperti yang dikatakan Banu Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tunjukkan untuk kita mana Tuhan kita sebagaimana mereka punya Tuhan. Permintaan Bani Israel adalah ketika orang-orang kufar memiliki sapi, patung sapi yang disihir oleh Samiri sehingga bisa mengeluarkan suara, kemudian diibadati, dianggap sapi berkah, patung sapi yang bisa begini, bisa begitu, sehingga ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya, kaumnya meminta kepada Nabi Musa, buatkan untuk kita sapi seperti yang dimiliki oleh Samiri dan disembah oleh kaumnya. Tunjukkan untuk kami Tuhan kami, Tuhan sapi kita yang mana? Yang kalian minta ini sama yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Mereka minta Tuhan tapi sapi, bentuknya adalah batu. Yang kalian minta sekarang Tuhan juga, ilah yang diibadati, namun bentuknya pohon. Lihat persis kesyirikan yang terjadi di depan sapi, disamakan Nabi dengan kesyirikan yang terjadi di depan pohon. Maka dia adalah kesyirikan, karena telah menjadikan sesuatu selain Allah sesuatu yang diibadati. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwa ini adalah permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun, tunjukkan untuk kita ilah yang diibadati sebagaimana mereka memiliki ilah. Qala Nabi, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang bodoh. tidak berilmu, jahil. Dan jahil yang paling parah adalah tidak berilmu tentang bagaimana kita harus berhadapan dengan Allah. Bagaimana kita sebagai orang seorang hamba harus bermuamalah kepada Allah. Ini kejahilan yang paling jahil. Karena hak yang terbesar adalah hak Allah kepada kita. Melebihi hak segala-galanya. Melebihi hak orang tua kita, melebihi hak anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi hak Allah, melebihi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang hamba kemudian tidak tahu bagaimana dia harus bermuamalah kepada Rabb-nya. Ini adalah kejahilan yang paling parah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, latarkabunna sanana man kana qablakum. Niscaya kalian akan melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Kalian akan melakukan kebiasaan orang-orang di luar agama Islam. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini adalah hal yang gaib. Kalian umat Islam ini akan melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar agama Islam. Hal yang gaib. Yang telah diwahyukan Allah kepada beliau. Bahwa itu akan terjadi. Dan terjadi. Dan lihatlah umat Islam zaman kita sekarang. Hampir semua yang ada dan kebiasaan orang-orang di luar Islam, mereka amalkan. Hampir semua pola hidup, kebiasaan hidup, orang-orang di luar agama Islam menjadi sesuatu yang mereka anggap hal yang modern yang harus diikuti. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin, kita baca petikan-petikan pelajaran sebagaimana biasa, kita tidak syarahkan, hanya petikan pelajaran karena dia telah masuk di dalam bahagian syarah yang telah kita syarahkan. Fi masail, di dalamnya ada beberapa pelajaran, petikan pelajaran. Yang pertama, tafsir ayat An-Najm, tafsir surat Najm. Afaraitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Telah kita tafsirkan pada pertemuan yang lalu, ma'rifatu suratil al-amri alladhi tulibu. Mengetahui bentuk daripada urusan yang mereka diperintahkan untuk melakukannya, yaitu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil berkah dari sesuatu apapun selain yang telah Allah sampaikan. Kaunuhum lam yaf'alu. Sahabat belum mengerjakan sehingga tidak syirik. Sehingga hanya bertanya kepada Nabi, meminta kepada Nabi tunjukkan, tidak melakukannya sehingga tidak terjerumus mereka kepada melakukan kesalahan itu. Kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalika li dhannihim annahu yuhibbu. Mereka mengira bahwa mereka ingin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan perbuatan itu, karena mereka mengira bahwa Allah mencintainya. Kebiasaan orang-orang yang di luar Islam, mereka mengira bahwa suatu itu dicintai dan terpuji sehingga mereka memintanya kepada Nabi SAW. Tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Mereka yang hidup bersama Nabi SAW tidak mengetahui itu, yang baru masuk Islam tentunya tidak mengetahui itu, yajhalu bidzalika, maka selain mereka lebih sangat mungkin untuk tidak mengetahuinya. Ini orang yang hidup bersama Nabi, yang hidup bersama para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman hadir di saat itu, tapi mereka karena mereka baru masuk Islam tidak mengetahui, maka yang lain generasi-generasi. Nabi membuat perkara menjadi besar, sehingga Nabi mengucapkan kalimat-kalimat besar dengan tiga perkara yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya al-amrul kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbara anna talibatahum ka talibati bani Israil lama qalu li Musa ij'al lana ilahan. Perkara yang sangat besar dalam hadis ini adalah, dan dia yang kita maksudkan di dalam membawa hadis ini dalam bab, bahwa Nabi memberitahu kepada mereka permintaan mereka ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tunjukkan untuk kita mana ilah yang akan kita ibadati sebagaimana mereka memiliki ilah. Yang kesembilan, anna nafya hadha min ma'na la ilaha illallah ma'adiqatihi wa kafaihi ala ula'ik. Menafikan adanya berkah-berkah di pohon, di batu, di benda, di orang, di kuburan, ini adalah bahagian daripada makna la ilaha illallah. Ini adalah bahagian daripada tauhid. Menafikan semua itu dari mereka. Perhatikan bahwa ini perkara yang sangat halus, yang samar dari banyak orang. Mereka tidak menganggap itu bukan bahagian daripada la ilaha illallah, sehingga mereka melakukannya dan tidak merasa melanggar la ilaha illallah. Boleh jadi dalam hal itu terjadi pelanggaran terhadap la ilallah sehingga menghancurkan la ilaha illallah, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa apabila meyakini bahwa bendanya yang mendatangkan berkah, benda itu yang memiliki kekuatan selain Allah, dia bisa begini, bisa begitu, dan dia sendiri yang melakukannya, maka itu sudah jatuh kepada syirik besar yang menafikan la ilaha illallah. Maka tidak melakukan semua itu dan menjauhi semua itu adalah bahagian daripada la ilaha illallah yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Al-ashirah, yang ke-10, annahu halafun 'alal futhiya wa huwa la yahlifu illa limaslahah. Yang ke-10, Nabi bersumpah ketika akan memberikan fatwa, akan memberikan pelajaran agama. Nabi berkata tadi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Nabi bersumpah, dan Nabi tidak bersumpah kecuali untuk sebuah maslahat. Bolehnya bersumpah untuk memberikan ilmu agama kepada seseorang. Yang berikutnya al-hadi asyar, yang ke-11, anna syirka fi akbar wa asghar li'annahum lam yartaddu bihadha. Bahwa syirik terbagi dua, ada yang besar, ada yang kecil, dan permintaan para sahabat kepada Nabi tidak membuat mereka keluar dari agama Islam. Qauluhum, yang ke-12, perkataan mereka, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufur, kami baru saja lepas daripada kekufuran, fihi anna ghairahum la yajhalu dhalik. Di dalamnya menunjukkan bahwa selain mereka, mereka mengetahui, tidak jahil terhadap masalah ini. Artinya sahabat-sahabat yang lama sudah tahu itu salah, itu tidak benar. Namun yang melakukannya adalah orang yang baru-baru masuk agama Islam, karena mereka hudatsa'u 'ahdin bikufur. Yang ke-13, at-takbir inda ta'ajjub khilafan liman karihahu. Takbir ketika terheran-heran walau dengan suatu yang buruk, bolehnya bertakbir. Khilafan liman karihahu, menyelisihi perkara perkataan orang-orang yang tidak menyetujuinya. Kalau untuk hal yang buruk tak boleh, namun kalau untuk hal yang sifatnya baik boleh bertakbir. Tapi yang benar adalah boleh melihat yang buruk atau yang baik kita bertakbir, karena Nabi bertakbir ketika melihat hal yang buruk ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'ah saddudz dzara'i'. Yang ke Ar-rabi'ah ta'asyara, yang ketiga 14, menutup sesuatu yang bisa mendatangkan mudharat. Saddudz dzari'ah maksudnya adalah menutup pintu-pintu datangnya mudarat. Al-khamisata asyara, yang ke-15, an-nahyu an tashabbuh bi ahli al-jahiliyah. Larangan untuk menyerupai kaum jahiliyah. Larangan menyerupai kaum jahiliyah, dan itu jelas dalam bahasan kita tadi. As-sadisata asyara, yang ke-16, al-ghadabu 'inda at-ta'lim. Boleh marah sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang berat di dalam memberikan pelajaran. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, al-qa'idatul kulliyah liqaulihi innaha sunan. ada sebuah kaidah, yaitu perbuatan umat-umat sebelum kalian, as-sunan, akan kalian lakukan. Naam. Ats-tsaminah ta'asyrah, anna hadha 'alaman min 'alamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbar. Ini adalah tanda-tanda di antara tanda-tanda kenabian, 'alamun min 'alamin nubuwah. Tanda-tanda di antara mukjizat, tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Karena ini adalah memberitakan sesuatu yang akan terjadi. Kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan orang-orang di luar agama Islam dan terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Dan keyakinan kita umat Islam bukan karena Nabi tahu yang gaib, namun karena Nabi diberitahu tentang yang gaib oleh Allah. Ini keyakinan kita. Ini akidah Ahlussunnah. Bukan karena Nabi tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib. Karena Allah di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya, wala a'lamul gaib. Aku tidak tahu yang gaib. Di dalam Al-Quran ada. Wala a'lamul gaib. Aku tidak tahu yang gaib. Bahkan Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Kecuali apa yang diberitahu oleh Allah kepada beliau. Dan beliau sampaikan kepada umat diantaranya ini. Atas ayat 10 yang ke-19, annama dhammallahu bihi al-yahud wa an-nasara fil Qur'an annahu lana. Apa yang Allah cela di dalam Al-Qur'an terhadap orang Yahudi, orang Nasrani, itu termasuk celaan kepada kita kalau kita melakukannya. Maka celaannya tidak hanya kepada orang Yahudi dan Nasara, tapi siapapun yang melakukan seperti perbuatan mereka termasuk tercela. Yang ke-20, annahu mutaqarrirun indahum anna ibadat mabnaha 'alal amr. Sesuatu yang jelas di tengah para sahabat, sesuatu yang sangat dimaklumi oleh para sahabat, bahwa ibadat pondasinya adalah perintah dari Nabi. Maksudnya adalah para sahabat itu mengetahui kalau untuk beribadah nunggu perintah dulu. Nunggu perintah baru beribadah. Kenapa? Karena mereka minta kepada Nabi. Ketika ingin beribadah mereka tidak sembarangan, mereka minta kepada Nabi. Menunjukkan bahwa mereka tahu dalam beribadah nunggu perintah dari Nabi. Fasara fihi tanbih ala masailil qabr, sehingga di dalamnya ada peringatan terhadap masalah kubur. Man rabbuk, siapa rabbmu? Fawadih, ini suatu yang sangat jelas. Man nabiyuk, siapa nabimu? Faman famin ikhbarihi bi ambail ghaib, berita-berita dari Nabi SAW tentang masalah-masalah gaib. Wa amma ma dinuk fa min qawli ij'al lana ilahan kama lahum ailah ala ila akhiri. Maksudnya di dalam kalimat ini adalah di dalam masalah tadi yang kita bahas ada hubungan dengan pertanyaan dalam kubur. Bisa diambil di dalamnya pelajaran. Malaikat akan bertanya, man rabbuk, siapa yang kau ibadati? Maka peribadatan kepada selain Allah dilarang. Kemudian man nabiyuk, siapa nabimu? Nunggu perintah dari Nabi baru boleh berbuat. Madinuk, apa agamamu? Apakah kamu memerintahkan? Ternyata tidak. Nabi mengatakan bahwa ini adalah perbuatan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Maka di dalamnya terdapat tiga hal yang menunjukkan kepada pertanyaan di alam kubur. Al-Hadiyatawishrin yang 21, anna sunnata ahlil kitab madmumatun ka sunnatil musyrikin. Kebiasaan orang-orang ahlil kitab adalah kebiasaan yang tercela sebagaimana kebiasaan orang musyrikin. Ya, tidak hanya orang musyrik yang bukan ahlul kitab, namun ahlul kitab pun Yahudi dan Nasrani, kebiasaan di tengah mereka juga merupakan hal yang tidak baik dan tercela. Berikutnya yang terakhir, annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'minu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adat. Bahwasanya orang yang baru pindah dari kebatilan menuju kebenaran, yang telah terbiasa hatinya dalam kebatilan itu, maka sangat kemungkinan di hatinya masih tersisa sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Masih ada kemungkinan dan tidak aman dari terbebas. Di hatinya ada sisa-sisa dari kebiasaan ketika mereka berada di atas kebatilan. Sebagaimana yang ada di dalam hadis tadi. Liqaulihim, karena mereka mengatakan, wa nahnu hudatha'u ahdin bikufur. dan kami adalah kaum yang baru saja berpisah daripada kekufuran. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjaga agama kita dan agama saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat dari terjerumus ke dalam kesyirikan dan terjerumus ke dalam kekufuran dan terjerumus ke dalam kemunafikan yang bisa menghancurkan akidah kita, menghancurkan la ilaha illallah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi